Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya senang sekali bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu sekalian pagi hari ini. Kita bersyukur hari ini kita diberi kekuatan, kesehatan ya. Semalam saya agak terganggu perut saya, tapi bersyukur waktu Tuhan itu begitu tepat ya. Pagi hari saya sudah mengalami kebaikan-kebaikan yang setelah minum obat ya. Saya yakin juga Tuhanlah yang waktu Tuhan itu waktu yang tepat sekali ya. Kita bersyukur. Mari kita membuka firman Tuhan Yohanes 15. Kita membaca ayat 9 hingga 17. Kita akan silih berganti membaca bagian firman Tuhan ini. Saya akan membaca ayat 9, Bapak Ibu ayat 10, demikian kita bergantian sampai ayat ke-17. Judul dari perikop ini adalah perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Sama-sama, inilah perintah-Ku padamu, kasihilah seorang akan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami diberikan kesempatan yang begitu indah, duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Kami ingin mendengarkan ajaran dari Tuhan sendiri. Tuhan, Engkau yang akan memberikan kepada setiap kami kerendahan hati, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan, juga melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar setiap kami menjadi orang-orang yang bahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah saling mengasihi. Dalam legenda orang Yahudi, ada sebuah cerita tentang dua sahabat. Sahabat ini, yang pertama ini dia adalah bapa dari sebuah keluarga besar ya. Jadi dia adalah kepala keluarga dari satu keluarga yang besar. Sahabat yang kedua yaitu masih seorang yang hidup sebatang kara. Suatu malam sahabat yang menjadi kepala keluarga besar ini, dia terbangun dari tidurnya ya. Dan tidak bisa tidur kembali. Dia teringat sahabatnya yang sebatang kara itu. Oh sahabatku, sendirian dia. Tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada saudara yang menyukakan hatinya. Kalau begitu saya ingin berbuat sesuatu untuk dia. saya mau mengambil satu onggokan gandum. Saya mau taruh onggokan gandum ini di depan rumahnya, supaya dengan ini saya menyukakan hatinya. Pada waktu yang sama, ini si sebatang kara ini, dia juga teringat akan sahabatnya yang kepala keluarga besar itu. Lalu dia pikir, waduh, sahabatku ini mempunyai kebutuhan yang lebih besar dari saya. Saya hanya sebatang kara. Jadi kawanku ini, sahabatku ini, dia mempunyai kebutuhan yang lebih besar. Oleh sebab itu, saya ingin membawa seonggokan gandum dan saya mau taruh di depan rumahnya supaya mereka mencukupi ya kebutuhan mereka. Nah, ketika dua sahabat ini masing-masing mereka mau mewujudkan niat mereka, mau melakukan sesuatu yang baik untuk temannya, mereka berjumpa di tengah jalan. Wah, masing-masing bawa onggokan gandum. Lalu mereka saling mencurahkan isi hati dan niat mereka. Wah, ini adalah suatu pertemuan yang sangat mengharukan. Karena mereka masing-masing mau menyenangkan temannya. Menurut legenda dari orang Yahudi bahwa di tempat pertemuan mereka itulah orang membangun Bait Allah Yerusalem. Saudara, ini adalah suatu ilustrasi tentang cinta kasih ya, saling mengasihi. Kasih merupakan hakikat Allah sendiri. Dan Allah pun menginginkan umatnya bisa saling mengasihi. Sebab itu ia memberikan perintah untuk saling mengasihi. Jadi Tuhan Yesus pada pembahasan terakhir, nah kita biasanya tahu pembahasan yang terakhir dengan murid-murid biasanya yang hal yang sangat penting. Nah, pembahasan yang terakhir ini mengenai saling mengasihi. Mengapa kasih itu begitu penting? Kita tahu jikalau Tuhan hanya mengasihi dengan kata-kata saja, bagaimana? Apakah kita bisa selamat? Apakah kita bisa selamat? Kasih yang disertai tindakan, saling mengasihi. Jadi di pembahasan yang terakhir, Yesus dengan murid-muridnya membicarakan ini. Kasih mengapa begitu penting? Karena kasih merupakan inti dari segala hukum. Tuhan Yesus pernah ditanya orang, hukum manakah yang paling utama? Hukum manakah yang paling besar? Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Selebih itu adalah mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Oleh sebab itu kasih itu sangat penting. Kita pertama-tama mau melihat bahwa ada satu teladan yang terlebih dahulu diberikan kepada kita. Kita melihat Allah yang kita sembah ini adalah Allah Tritunggal. Tiga pribadi, tapi satu hakikat. Nah, ketiga pribadi ini saling mengasihi. Mengapa Allah kita disebut kasih? Allah itu kasih. Sejak kapan Allah itu kasih? Kasih kita tahu memerlukan objek. Sebelum ada manusia, bagaimana dikatakan kasih? Mengasihi siapa? Rupanya Allah Tritunggal kita ini adalah saling mengasihi sejak kekal sampai kekal. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 9 yang kita baca tadi, ia mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Jadi kita melihat ada satu teladan yang diberikan. Kita juga melihat betapa besarnya kasih yang kita terima. Karena sebagaimana kasih Allah Bapa kepada Allah Anak, itulah kasih yang kita terima dari Tuhan kita. Kita juga melihat pernyataan Allah Bapa kepada Allah Anak juga dapat kita saksikan ya, dalam Matius 3 ayat 17. Saat itu Yesus selesai dibaptis. Dia keluar dari air. Ya, dia mendengar suara dari langit mengatakan, "Inilah Anakku yang Kukasihi. Kepadanyalah Aku berkenan." Kita melihat Allah Bapa, Allah Anak, mereka saling mengasihi. Dan menjelang Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, kita tahu murid-murid sangat gelisah. Yesus mau tinggalkan mereka, mau menghadapi karya penyelamatan. Lalu ia berdoa bagi murid-murid yang tercantum di dalam Yohanes 17. Ia mengatakan, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi Aku. Ya, ayat ini sekali lagi mengatakan Allah Bapa mengasihi Allah Anak. Kita melihat di ayat 12, ya, Yohanes 15 ayat 12, Yesus berkata, "Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Aku telah mengasihi kamu." Seperti Aku telah mengasihi kamu. Nah, kita lihat sebelum Tuhan Yesus memberikan perintah, Ia selalu memberikan teladan lebih dahulu. Ya, ada sebuah kalimat yang bilang begini, satu teladan yang baik ya lebih berdampak dari 1000 kata-kata. Kalau orang tua yang terlalu banyak ngomong, terlalu banyak ngoceh kepada anaknya, seringkali anaknya jadi gak begitu perhatikan lagi omongan orang tuanya. Ya. Tapi kalau diberikan satu teladan, itu jauh lebih berdampak daripada 1000 kata-kata. Pada waktu Yesus melihat murid-muridnya berebutan ingin menjadi yang terbesar, wah sedih. Tuhan Yesus dia mengambil baskom, menuang air di dalamnya, dan mencuci kaki murid-muridnya. Sambil ia mengatakan, "Jadi, jikalau Aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Ia memberikan teladan melayani dengan rendah hati. Sebelum Yesus memberikan amanat agung ya, di gereja kami, itu boleh dikatakan satu moto yang di tiap-tiap jemaat ya, terpampang amanat agung di depan ini. Ya. Jadi pergi memberitakan Injil ke seluruh bumi. Sebelum Tuhan Yesus memberikan amanat agung ini, Tuhan Yesus sendiri juga memberikan teladan. Ia melayani dengan antusias, Dia melayani dengan sepenuh hati, Dia melayani dengan tuntas. Yesus berkata dalam doanya kepada Bapa, yang mengatakan begini, "Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Jadi sebelum ia memberikan perintah kepada murid-murid untuk melakukan amanat agung, ia sendiri sudah melakukannya dengan baik. Setelah teladan ia berikan dalam Yohanes 20 ayat 21, Yesus baru mengatakan, "Sama seperti Bapa mengutus Aku, Aku demikian juga akan mengutus kamu. Ini adalah teladan dari Allah Tritunggal yang mereka saling mengasihi, supaya kita mempunyai satu pola mengasihi pada sesama. Yang bagian kedua, kita ingin melihat apa buktinya seorang disebut sahabat Allah. Tadi ada kata-kata sahabat, ya. Nah, kita melihat di seluruh Yohanes pasal 15 bisa dibagi menjadi dua bagian, ya. Yohanes 15 ayat 1 hingga 8 bicara tentang hidup Kristus dalam diri murid-muridnya. Setiap orang yang sudah menerima Yesus, maka ada hidup Kristus yang tinggal di dalam hatinya. Kemudian mulai dari ayat 9 hingga 16 bicara tentang kasih Allah terhadap sahabatnya. Nah, bagaimana kita tahu seorang bukan musuh Allah lagi, tapi sahabat Allah? Bagaimana kita tahu? Ayat firman Tuhan memberitahukan kepada kita di ayat 10, Yohanes 15 ayat 10 mengatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Ya. Jadi kita lihat, kita akan menjadi orang yang dikasihinya. Orang yang mempunyai hidup Kristus, firman Tuhan sudah ada di dalam hatinya. Jangan mengatakan, oh saya kan belum tahu itu dosa. Setiap orang yang betul-betul lahir baru, sudah ada firman Tuhan yang di dalam hati. Dia tahu apa yang benar, apa yang tidak benar. Karena firman Tuhan sudah ada di dalam hatinya. Yohanes 15 ayat 7 dia di sini mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi setiap orang yang sudah mempunyai hidup Kristus, dia pasti mempunyai kemampuan untuk melaksanakan firman Tuhan. Yesus memakai perumpamaan pokok anggur dan carang-carangnya untuk menyatakan suatu hubungan hidup dengan murid-muridnya. Ini adalah hubungan hidup kita dengan Tuhan kita. Nah, orang yang sudah memiliki hidup Kristus dan firman-Nya, seharusnya hidupnya akan menghasilkan buah. Kita tahu sebatang pohon semakin besar, ia akan menghasilkan buah kalau dia tumbuh sehat. Ya. Kemudian Allah, tapi mengapa? Seringkali Tuhan tidak mendapatkan buah dari umatnya. Masalahnya adalah orang tersebut tidak tinggal dalam kasih, ya. Tidak menuruti firman-Nya, menyimpang dari firman Tuhan, menjadi bodoh, ya, membangkang, tergoda oleh ajaran sesat, ya, terseret oleh dosa, sehingga dia tidak lagi tinggal di dalam kasih. Seperti yang dikatakan 2 Petrus pasal 2 ayat 21 dikatakan orang yang demikian ini, ya, lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Ya, sudah tahu jalan kebenaran tapi tidak melakukan. Jadi jauh lebih baik dia tidak mengetahui kebenaran dan tidak mengenalnya. Tetapi kemudian dia berbalik, ya, dia berbalik dari perintah kudus. Kita tahu firman Tuhan bagi kita adalah perintah-perintah kudus. Jadi orang yang tinggal di dalam kasih Allah, kehidupannya dikendalikan oleh kasih. Ya, pasti dia dikendalikan oleh kasih. Akan setia terhadap Kristus. Dia akan mempersembahkan tubuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Dia akan mempersembahkan tubuhnya, ya, untuk menyenangkan Tuhan. Sehingga menghasilkan buah bagi kemuliaan Kristus. Yohanes 14 ayat 15 menyatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kasih yang tadi kita nyanyikan tadi, kasih tidak cukup dengan kata-kata. Ya, seandainya Tuhan hanya kasih yang tercantum di Alkitab saja, yang mengasihi seisi dunia, lalu tidak ada tindakan, bagaimana kita bisa selamat? Jadi mempraktikkan firman Tuhan merupakan motivasi dan bukti kita tinggal di dalam kasih Allah. Waktu kita mempraktikkan firman Tuhan. Karena kasih Kristus akan dibagikan kepada orang yang taat dan menuruti perintah Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 10 yang kita baca tadi, ia mengatakan, aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi Tuhan Yesus selalu melakukan perintah Bapa-Nya. Oleh sebab itu ia terus tinggal di dalam kasih Bapa-Nya. Jika kita selalu menuruti perintah Tuhan dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, juga akan mendapat perlakuan yang sama, ya. Tuhan Yesus akan mengasihi kita. Yohanes 15 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, aku menyebut engkau sahabat. Aku tidak lagi menyebut engkau hamba. Oh, kita dulu adalah hamba dosa. Ya, kita terbelenggu, tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Tetapi Yesus dengan darah-Nya, ia telah menebus kita dengan harga yang lunas. Setelah itu kita adalah menjadi hamba Tuhan. Kita bukan milik kita sendiri lagi, tetapi hamba Tuhan. Kita hidup bagi Tuhan. Nah, tapi di sini Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak menyebut kamu hamba lagi, melainkan aku menyebut kamu sahabat. Ya. Nah, Tuhan Yesus memberikan murid-muridnya tentang rencana Tuhan. Dia memberitahu kepada murid-muridnya. Ya. Kalau seorang hamba, jarang sekali ya tuannya memberitahukan rahasia-rahasia kepada seorang hamba. Ya. Tetapi kalau sahabat, bisa ngobrolnya berjam-jam. Bisa memberitahu tentang rahasia-rahasia, rencananya, dan sebagainya. Di sini kita lihat Tuhan Yesus, dia memberitahu murid-murid tentang rencana Allah. Murid-murid juga mengerti wahyu yang Tuhan berikan. Serta melibatkan murid-murid dalam tugas yang Yesus terima dari Bapa-Nya. Itu adalah tindakan seorang sahabat, ya. Jadi murid-murid dapat menghayati hati, pikiran Yesus, ya, menjadi rekan kerja Yesus, mempunyai hak dan kewajiban sebagai sahabat Yesus. Luar biasa, ya. Tuhan begitu mengangkat kita, tadinya adalah hamba dosa. Ia bukan saja menebus kita, dia sekarang mengatakan, aku menjadikan kamu sebagai sahabat, sahabatku. Hak sebagai hamba Tuhan itu udah besar loh. Kalau kita melihat orang yang punya hamba, orang yang mempunyai karyawan saja ya, itu pegang semua kunci. Ya, kalau sebuah keluarga, kalau seandainya ada seorang yang kaya raya, ya, dia punya banyak pintu. Nah, seorang hamba dia haknya besar, bisa pegang kunci. Ya. Tetapi sahabat Tuhan lebih besar lagi haknya. Di Mazmur 25 ayat 14 berkata begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Oh, kita bahagia sekali kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Jadi kita lihat sayangnya banyak orang Kristen tidak mau menjadi sahabat Allah. Masih tetap mau menjadi hamba, ya, yang jauh. Ya, banyak orang Kristen hanya Kristen pas-pasan. Apa artinya Kristen pas-pasan? Itu bagaikan apa? Bagaikan sebuah rumah kebakaran, lalu orang yang di dalam rumah itu lari meloloskan diri dari rumah yang kebakaran dan tidak bawa apapun. Ya. Nah, orang Kristen pas-pasan seperti itu. Ya. Kalau bilang dia selamat, kelihatannya dia selamat. Ya, bisa masuk surga. Tapi selebih dari hanya datang, hanya duduk, hanya menikmati, yang lain tidak tahu. Jadi kita lihat Tuhan menghendaki kita mempunyai status sebagai sahabat Allah. Kita mengejar lebih maju, kita intim dengan Tuhan, kita menghayati pikiran dari Tuhan. Itu sahabat akan banyak sekali manfaat atau banyak sekali benefit yang kita terima kalau kita adalah sahabat-sahabat Allah. Orang demikian sudah merasa puas ya kalau orang yang Kristen pas-pasan itu. Sehingga hal-hal yang indah-indah dari Tuhan tidak sanggup ia menerimanya. Rahasia sebagai sahabat bukan soal eksternal, bukan saja harus formalitas dari luar, bagaimana ada tulisan apa enggak, melainkan hal internal. Kita sehati, kita sejiwa, kita mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan, ya, bekerja sama dengan Tuhan. Nah, status inilah yang Yesus inginkan kita semua memilikinya, menjadi sahabat-sahabat Allah. Yang terakhir kita lihat apa dampak dari saling mengasihi. Ya. Di Yohanes 15 ayat 11 dikatakan, semua itu aku katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ada dua hal yang kita harus soroti ya di kalimat ini. Sukacitaku. Nah, Yesus memberikan sukacitanya kepada kita. Nah, sukacita Tuhan Yesus itu apa? Sukacitanya adalah melakukan perintah-perintah Bapa-Nya. Ya. Saat murid-muridnya gelisah mendengar gurunya udah tidak lama lagi mau tinggalkan mereka. Lalu Tuhan Yesus dia menunjukkan kepada mereka sumber damai sejahtera yang sejati. Ya, dia mengatakan, aku memberikan damai sejati kepadamu. Damai yang aku berikan berbeda dengan yang diberikan oleh dunia ini. Nah, saat ini Yesus juga menunjukkan kepada murid-muridnya rahasia sukacita. Siapa yang tidak ingin sukacita? Saya kira setiap orang. Ya. Nah, hanya tidak semua orang tahu dari mana bisa memperoleh sukacita yang sejati. Saat ini Yesus memberitahukan kepada mereka. Dia katakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacitamu. Siapa yang tidak senang, siapa yang tidak sukacita kalau doanya dijawab. Ya, Tuhan menjanjikan ini Jadi sukacita bukan hanya sekedar sukacita, tapi sukacitanya penuh. Sukacita yang berkelimpahan. Kita tahu orang-orang yang bertemu dengan Yesus, ya, kebanyakan mereka sudah dipuaskan. Ya, seperti Zakheus. Ya, Zakheus dia seorang yang rakus. Dia bukan hak dia mengambil uang itu, dia sudah mengambilnya. Tetapi setelah pertemuannya dengan Yesus, dia sekarang sudah puas. Ya, dia mengatakan separuh dari hartaku aku akan membagi-bagikan kepada orang-orang fakir miskin. Dan kepada siapa aku telah merugikan dia, aku akan mengganti rugi 4 kali lipat. Saudara, kita lihat dia sudah tidak mau lagi korupsi. Dia sudah puas. Ini adalah ciri dari sukacita yang sejati itu. Menghasilkan buah, ya, itu adalah tujuan Tuhan memilih kita. Kita dipilih oleh Tuhan bukan hanya, oh iya, nanti kalau mati masuk surga. Bukan hanya itu. Menjadi seorang murid Yesus, dia tahu hak dan kewajibannya. Sebagaimana anak murid di bangku sekolah, dia tahu haknya, dia tahu kewajibannya. Jikalau kita tidak tahu, maka kita tidak layak disebut murid-murid Yesus. Nah, buah yang dihasilkan adalah buah yang tetap. Pada waktu Maria, dia mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya. Itu seluruh ruangan itu sangat wangi, sangat harum. Tapi bukan hanya saat itu saja wangi itu. Tuhan Yesus mengatakan, kemanapun Injil diberitakan, perbuatan wanita ini akan diingat. Kalau demikian, apa yang kita perbuat itu adalah mempunyai nilai kekal jika kita perbuat pada diri Yesus. Kiranya kita saling mengasihi mempunyai dampak yang besar. Ya. Tadi sudah saya katakan, jikalau kita hanya kasih dengan kata-kata saja, ya, kita tidak mungkin, ya, bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan jikalau berbuat seperti ini, kita tidak bisa selamat. Ini adalah dampak yang sangat besar. Ya, jadi ada satu ayat di Yohanes, dia mengatakan, jika seseorang tidak mengasihi saudara yang kelihatan, omong kosong kalau dia bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Saudara, Tuhan mau melatih kita, ya, dengan cara mengasihi satu dengan yang lain, sehingga kita baru dikatakan, oh, engkau mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita mempraktikkan firman Tuhan ini, perintah Tuhan ini, dan kita akan mendapatkan manfaat-manfaat dan kebahagiaan sudah kita memperoleh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau tidak pernah memberikan sebuah perintah tanpa memberikan teladan. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena setiap perintah yang Kau berikan bertujuan untuk menyenangkan hati kami, untuk membahagiakan kami. Oh Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang taat, supaya bukan saja hidup kami menjadi bahagia, tetapi juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mampukan kami untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu. Orang demikian akan tetap tinggal di dalam kasih Tuhan dan disebut sahabat-sahabat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.